PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Lukisan-lukisan itu ditulis dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Benar-benar tidak masuk akal. Tempat ini terang seperti di atas jurang. Semakin masuk ke dalam, semakin terang. Semakin banyak tulisan dan gambar di dinding gua. Mungkin monyet besar itu berlatih silat melihat petunjuk dari gambar-gambar ini. Atau memang ada gurunya? Tetesan air yang jatuh membentuk sungai kecil. Pasti tempat ini telah dijamah manusia. Lalu siapakah yang pernah masuk kemari bersama sepasang monyet besar itu? Aku harus mencari jawabnya. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Lo, tangannya kenapa bang sampean bang? Koro-karo terus, gatel-gatel ya? Itulah mbok, segala obat sudah kusoba, tapi tak sembuh-sembuh juga, pusing aku bah. Penuh kedas kurap, oleskan kapanas, getah-getah jamur kulit, pasti lenyap dengan kapanas. Benar, Kalpanax sangat efektif membasmi panu, kadas kurap dan gatal jamur. Kalpanax, begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Farma. Naga Sanca, kau sebagai orang kepercayaanku, aku ingin minta pendapatmu. Hamba Kanjeng Ratu. Kuharap kau merahasiakan apa-apa yang kusampaikan kepadamu. Kanjeng Ratu, hamba akan mentaati titah ini. Nah, Naga Sanca, apakah kau tidak melihat perubahan pada diriku? Hamba hanya melihatnya sekilas. Maaf Kanjeng Ratu. Hamba melihat Kanjeng Ratu seperti orang yang merindukan sesuatu. Tebakanmu benar, Naga Sanca. Aku sedang merindukan seseorang. Tapi aku takut melanggar tata susila yang telah tertera di negeri ini. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-12 dengan judul Awal Kebangkitan Mataram Hindu. Naskah disusun oleh Tizar Sponsen. Ide cerita Cece Sukiar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Aki. Pada seri yang ke-22 ini menampilkan Billy Burhan sebagai lelaki aneh, Ana Rusli sebagai Sang Dewi, Kasdu Dewa sebagai Naga Sanca, Totot Prambanan sebagai Gorila, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Ketika lelaki aneh itu sedang menikmati panggang ayam, tiba-tiba di hadapannya telah berdiri seekor gorila yang kemudian menyerang lelaki aneh itu dengan merentangkan kedua tangannya. Seketika lelaki aneh itu berkelit, melompat. Berbahaya kukunya. Hampir saja leherku kena disergapnya. Terpaksa aku melompat ke atas pohon itu. Monyet besar itu melompat kemari. Tenaga mengentengkan tubuh yang begitu hebat. Berarti bukan monyet besar sembarangan. Aku harus hati-hati menghadapinya. Hai! Ya! Gila! Dia menyerang dengan pukulan seperti manusia biasa. Ya! Monyet besar yang kuhadapi ini bisa bersilat. Pukulannya berbahaya. Hai monyet besar, kenapa kau menyerangku dengan tiba-tiba? Hentikan! Kita tidak pernah bermusuhan. Apa maksudmu menunjuk-nunjuk ke arah sana? Apa maksudnya monyet itu menunjuk ke lehernya dan menunjuk ke sebuah bukit di sana itu? Dia tidak menyerang lagi kepadaku, tapi malah berlalu ke bukit yang ditunjukkan. Mungkin maksudnya menyuruhku untuk mengikutinya. Baiklah, ku ikuti saja. Monyet besar yang tiba-tiba menyerang lelaki aneh itu kini menghentikan serangannya, malah menunjuk-nunjuk ke lehernya dan ke arah bukit di depannya, dan berlalu sambil menggeram ke arah bukit. Sang lelaki aneh mengikutinya dengan waspada. Jadi ini sebabnya monyet besar itu menunjuk ke lehernya. Tadi dia menyerangku, mungkin aku disangka yang pernah melukai monyet besar perempuan itu. Aku harus menolongnya. Sinar kehidupan masih kelihatan di matanya. Sobat, itu mungkin istrimu. Aku akan mencoba menyembuhkannya. Monyet besar ini mengerti apa maksudku. Baiklah, ku totok dulu jalan darahnya dekat leher itu. Sahabat, jangan takut. Aku akan menolong mengobati, mengeluarkan belatung-belatung itu dari lehernya. Pisau ini untuk membersihkan kotoran yang melekat. Untungnya monyet besar itu mengerti bahasa isyaratku. Dia menjauh. Aku mulai saja mengeluarkan belatung-belatung ini dari lehernya. Belatung-belatung ini dari luka yang membusuk. Astaga, pantas. Di dalamnya ada mata anak panah tertinggal. Rupanya ketika panah menancap, mau dicabut, batangnya patah. Untung aku segera kemari. Terlambat sedikit jiwanya diancam kematian. Daya tahan monyet besar ini kuat sekali. Mungkin luka ini sudah lebih dari seminggu. Kalau manusia, pasti tidak mampu bertahan lama. Apalagi anak panah ini kelihatan beracun. energi belatung-belatung ini habis ku keluarkan dari lubang luka ini. Dan mata anak panah ini ujungnya seperti kail. Aku harus hati-hati mencabutnya. Berhasil aku keluarkan. Alat pembunuh ini kelihatannya bukan dari Galuh atau Pasundan. Mungkin pemburu asing yang melakukannya. Sekarang aku tinggal membersihkan luka-luka ini. Sahabat, aku telah membersihkan luka-luka di lehernya. Bawalah dia ke tempat istirahatmu. Dia pasti istrinya. Dia mendukungnya hati-hati ke arah barat. Dan aku disuruhnya mengikuti dengan isyarat anggukan-anggukan kepalanya. Aku ikuti saja kemauan monyet besar itu. Di balik bukit ini ada jurang. Monyet besar itu turun ke bawah jurang sambil menggendong istrinya. Hebat ilmu meringankan tubuhnya. Seperti membawa benda ringan saja. Aku ikuti jejaknya dengan bantuan oyot-oyot pohon itu. Lelaki aneh itu terus mengikuti gorila yang merayap ke dasar jurang. Sesampai di dasar jurang, pemandangan begitu indah. Ada sebuah taman yang dipelihara dengan baik. Dan pada dinding jurang terlihat sebuah gua. Disitulah monyet besar yang jantan meletakkan istrinya. Dan lelaki aneh itu mengikuti masuk ke dalam lubang gua setinggi tubuh manusia. Bertambah takjub. Dinding gua banyak terukir lukisan-lukisan orang bermain silat. Betul-betul seperti dalam mimpi tempat ini. Lukisan-lukisan itu ditulis dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Benar-benar tidak masuk akal. Tempat ini terang seperti di atas jurang. Semakin masuk ke dalam, semakin terang. Semakin banyak tulisan dan gambar di dinding gua. Mungkin monyet besar itu berlatih silat melihat petunjuk dari gambar-gambar ini. Atau memang ada gurunya? Tetesan air yang jatuh membentuk sungai kecil. Pasti tempat ini telah dijamah manusia. Lalu siapakah yang pernah masuk kemari bersama sepasang monyet besar itu? Aku harus mencari jawabnya. Karena di tanah Jawa tidak mungkin ada monyet sebesar ini. Pasti dibawa dari negeri seberang. Kalau melihat huruf Palawa dan bahasa Sanskerta di dinding gua, monyet besar itu pastilah berasal dari India atau dari Tibet. Gerakan-gerakan orang yang terukir di dinding itu seakan-akan ku kenal. Bukankah Bukankah gerakan-gerakan itu merupakan jurus dari Banyu Cakrabuana? Ya, Banyu Cakrabuana. Ya, akan ku coba jurus-jurus ini. Pasukan, siap. Lancang kanan, gerak. Berhitung. Satu. Dua. Tiga. Hei, kenapa ini? Baris kau pakai batuk-batuk segala. Sini kamu. Aduh, saya sakit batuk, Pak. Bagaimana ini, Pak? Minum nih, bombat. Bomnya batuk, pasti sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, bombat memang hebat. Batuk saya langsung lenyap. Dan siap, Pak. Bombat, bombat, bombat. Ya, kini ada bombat. Si tablet kuning segi enam dengan formula ampuh yang bekerja hebat sekuat bom. Bombat menghilangkan segala macam batuk seperti batuk kering, batuk berdahak, batuk bronkitis, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombat bekerja sekuat bom. Bombat, bomnya segala macam batuk. Produksi KB Pharma. Ya, pastilah ini jurus dari Banyu Cakrabuana. Jurus ini mengalir dengan begitu saja saat ku gerakan bersama-sama dengan inti dari kekuatan Banyu Cakrabuanaku. Bagaimana bisa Aji Banyu Cakrabuana tertera di dinding ini? Apakah ada orang lain lagi yang menguasai Aji Banyu Cakrabuana selain Sang Dewi? Banyu Cakrabuana yang merupakan inti dari seluruh aji dan ilmu olah kanuragan yang ada di Mayapada ini memiliki beragam aneka perubahan yang tidak terkira kehebatannya. Dan tingkatan ketiga ini merupakan puncaknya. Seluruh gerakan yang tertera di sini telah kudapatkan dari Sang Dewi. Ada yang datang. Siapakah itu? Ah, sahabat, kau datang membawa buah-buahan untukku. Ah, terima kasih. Iya, iya. Kau menyuruhku makan, bukan? Ah, buah lemot yang hijau. Ah, terima kasih, sahabatku. Buah lemot yang berwarna hijau itu lalu dimakannya. Gorila jantan kelihatan gembira karena istrinya gorila perempuan pelan-pelan mulai membuka matanya tanpa mengeluh sedikit pun. Kita tinggalkan sejenak lelaki aneh dan gorila yang ditolongnya itu. Dan kini kita beralih ke sebuah tempat di sebuah pulau Majeti. Naga Sanca, kau sebagai orang kepercayaanku, aku ingin minta pendapatmu. Hamba Kanjeng Ratu. Kuharap kau merahasiakan apa-apa yang kusampaikan kepadamu. Kanjeng Ratu, hamba akan mentaati titah ini. Nah, Naga Sanca, apakah kau tidak melihat perubahan pada diriku? Hamba hanya melihatnya sekilas. Maaf Kanjeng Ratu. Hamba melihat Kanjeng Ratu seperti orang yang merindukan sesuatu. Tebakanmu benar, Naga Sanca. Aku sedang merindukan seseorang. Tapi aku takut melanggar tata susila yang telah tertera di negeri ini. Maksud Kanjeng Ratu, harapan kerinduan itu dengan makhluk lain? Ya, benar, Naga Sanca. Aku merindukan laki-laki dari alam manusia. Bagaimanakah menurut pendapat hamba? Menurut pendapat hamba, soal perasaan dan soal hati, hamba tidak bisa memberikan pendapat yang baik untuk jalan keluarnya, Kanjeng Ratu. Kau benar, Naga Sanca. Soal hati, orang lain tidak bisa merasakannya. Tapi setidaknya, kau dapat memberikan ungkapan yang dapat melegakan hatiku. Kanjeng Ratu, kalau kita melihat silsilah garis keturunan, kurang begitu baik untuk berhubungan dengan makhluk lain. Hamba khawatir terjadi lindu atau bencana lain di negeri Majeti ini. Ya, pendapatmu menarik sekali. Tapi, apakah kau pernah merasakan hatimu tersiksa? Hamba sulit mengutarakannya, Kanjeng Ratu. Kenapa? Karena hamba sendiri takut untuk merindukan makhluk. Maksud hamba, untuk mencintai sejenisku. Karena belum waktunya, Kanjeng Ratu. Ya, ku maklumi, Naga Sanca. Nah, sekarang kau kuperintahkan untuk pergi ke pesisir Karang Oblong. Carilah laki-laki yang memakai ikat kepala ulung dengan memakai kalung dari akar bahar. Kau boleh menyamar sebagai makhluk manusia, tapi hindari jangan sampai jatuh cinta dengan perempuan di sana. Titah Kanjeng Ratu akan hamba jalankan sebaik-baiknya. Lolo, tangannya kenapa bang sampean bang? Kok rok-rok terus, gatel-gatel ya? Itulah mbok, segala obat sudah kusoba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku bah. Panu kadas kurap, oleskan kan panas. Getah-getah jamur kulit, pasti lenyap dengan kapanas. Benar, Kalpanax sangat efektif membasmi panu, kadas kurap dan gatal jamur. Kalpanax begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Farma. Setelah Naga Sanca menerima tusuk konde emas dari Sang Dewi, lalu pamit melaksanakan tugasnya. Nah, saudara pendengar, siapakah laki-laki yang dimaksud Sang Dewi itu? Lalu bagaimanakah kisah lelaki aneh itu bersama sepasang monyet besar yang berada di dalam gua di bawah curang itu? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-12, Awal Kebangkitan Mataram Hindu, yang dipersembahkan oleh Bombat dan Kalpanax bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.